Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus menurunkan rahmatnya, melimpahkan lindungannya serta petunjuknya sehingga kita dapat mudah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan memasuki ayat 14 dari surah An-Nahl melalui siaran radio Republik Indonesia kita yang kita cintai, yaitu dalam acara Penyejuk Hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Artinya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar atau ikan yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah menekankan kita, yaitu sekalian harapan yang Allah ingin berikan kepada hambanya, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu, kata Allah, adalah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita dalam ayat ini untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laut dan tunduk laut itu atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu supaya kita dapat memakan apa yang terdapat di dalam laut sana, yaitu dibahasakan di sini lahman tariya, artinya daging yang sangat segar, daging ikan yang sangat segar. Wa tastakhriju minhu, dan kita dapat, artinya memanfaatkan dari laut tersebut, yaitu yang dapat kita sebutkan berupa hiasan atau berupa pakaian atau berupa hal yang lainnya. Bukan itu saja, supaya kita menjadi bersyukur, Allah ciptakan juga bahtera. Supaya apa? Supaya manusia dapat menikmatinya, yaitu untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhir dari titik tolak ini, mudah-mudahan kamu, kata Allah, menjadi manusia yang sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sakharal bahra litakulu minhu. Kalaulah kita melihat orang-orang yang beternak ikan di kolam, dibuat di kolam, memberikan makanannya lagi, memelihara airnya lagi supaya bersih. Tapi ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan laut yang steril selama-lamanya, tidak pernah tidak pernah kotor. Artinya ikan-ikan itu dapat tumbuh dengan segar sehingga manusia yang Allah ciptakan hamba-hambanya ini dapat menikmatinya hal itu. Itulah kalau seandainya seseorang juga tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang sangat jauh dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak pernah menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah ciptakan laut yang di dalamnya banyak ikan-ikan yang segar, yang mestinya dapat kita nikmati setiap hari. Kita menginginkan ikan, ikan A, ikan B, ikan C, ikan D, semuanya ada pada saat itu, tinggal kita memilihnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tapi itu juga jangan sampai membuat kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya memudahkan untuk menangkap ikan tersebut, Allah ciptakan al-fulka, artinya bahtera. Nah, bahtera ini adalah untuk memudahkan kita untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada karunia Allah di dalam laut sana, tinggal manusia bagaimana untuk memanfaatkannya supaya menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di sini akan ditambahkan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ardiansah, yang menekankan nantinya bagaimana laut ini untuk kita manfaatkan, bagaimana bahtera sesungguhnya Allah ciptakan untuk kepentingan mencari karunia Allah. Masya Allah, kalau kita melihat para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, kepada ayat ini, ya sungguh kita sangat berbahagia bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai bahagia itu membuat kita meneteskan air mata kebahagiaan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan lebih luas daripada daratan. Ya, kita melihat bahwa lautan adalah sumber daripada kehidupan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini sekali lagi sebagaimana yang kita bahas pada 2 hari yang lalu, ya, bahwa Allah sakharal bahra, Allah telah menyediakan kepada kamu, Allah telah menundukkan, ya, lautan itu, baik laut atau sungai, ya, kepada kamu, dan di dalamnya Allah sediakan pula hewan-hewan atau binatang-binatang yang kemudian kamu dapat memakannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang lautan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis ini merupakan hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan bahwa air laut itu suci, artinya dapat menyucikan, tahur, ya, suci pada zatnya dan mensucikan kepada zat yang lain. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, yaitu halal seluruh yang ada di dalam lautan itu, seperti ikan, ya, bangkainya atau ikan itu setelah mati halal untuk kita konsumsi dan kita makan. Artinya bahwa seluruh daging yang taria, yang empuk, yang siap untuk kita memakannya, yang begitu nikmat cita rasanya, Allah sediakan di dalam lautan itu. Tastakhriju minhu hilyah, dan kamu mengeluarkan dari dalamnya itu mutiara, yang dapat kemudian kamu rangkai dan menjadi kalung yang begitu indah, yang dapat kamu pergunakan untuk batu cincinmu dan sebagainya, yang merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada manusia. Ini semua patutlah untuk kita syukuri, wa la'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Namun para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa cerobohnya kita terkadang sebagai manusia. Ya, dengan seenak kita rusak, ya, ekosistem daripada lautan itu sendiri. Kita alirkan zat-zat yang beracun ke sungai-sungai. Kita kotori sungai kita kotori lautan kita. Kita cemari dengan barang-barang atau dengan benda-benda yang bersifat kimiawi, dan itu akhirnya merusak binatang yang di dalamnya, dan akhirnya membunuh binatang atau ikan-ikan yang berada di dalam lautan atau sungai itu, yang akhirnya akan merugikan, dan akhirnya ujung-ujungnya merugikan kita sendiri. Begitu juga pohon-pohon di pegunungan ditebangi sehingga muncullah longsor, tidak stabilnya tanah dan sebagainya, akhirnya menimbulkan kesusahan atau bencana bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, jelaslah kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya yang lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, munculnya kerusakan di fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, itu karena disebabkan oleh ulah tangan manusia, bukan oleh Allah, tapi ulah tangan manusia itu sendiri. Kita melihat ya, dengan kecanggihan sekarang ya, kapal tanker yang bisa mendarat pesawat tempur di atasnya, bukan hanya satu dua, bahkan puluhan bisa mendarat di atasnya, dapat berlayar di tengah lautan lepas. Padahal kalau kita ambil saja batu, kita lemparkan ke dalam lautan itu, maka lautan itu akan menelan batu kecil itu. Tapi kapal tanker yang begitu besar dapat berlayar di atas permukaan laut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan laut yang tenang itu layaknya seperti hamparan tikar. Ini semuanya adalah hal-hal yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bayangkan ya, sekiranya lautan itu semuanya menjadi daratan, kehidupan ini pasti akan punah, karena air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kita. Bahkan sepertiga ya, lebih dari tubuh kita ini isinya adalah air, dan kita tidak bisa hidup ya, lebih daripada 48 jam ya, kalau kita tidak mengkonsumsi air. Ini semuanya adalah menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam firman-Nya ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Di sisi yang lain, hal ini menegaskan betapa dhaif dan lemahnya kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, jangan menyombongkan diri. Sadari bahwa kita ini lemah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu pula, beribadah dan bertakwa kepada Allah, tingkatkanlah amal kebaikan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Semoga itu akan merubah hidup kita kepada yang lebih baik lagi. Mungkin itu tambahan, iya, Ustaz. Itu adalah berupa gambaran atau tafsiran dari renungan apa yang kita kaji saat ini, yang merupakan landasan yang utama bagaimana kita dapat bersyukur dengan fasilitas yang sudah banyak Allah berikan, yaitu baik itu fasilitas yang ada di laut, fasilitas untuk menangkap ikan. Allah ciptakanlah bahtera, sebagaimana bahtera itu yang pertama kali adalah yang membuatnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu kaum Nabi Nuh juga dicemoohkan berbuat yang kecil, tapi Nabi Nuh bisa membuat kapal tersebut walaupun kondisi pada saat zaman itu belum ada paku ataupun lem yang lain-lainnya, dan mereka mengikatnya dengan tali. Tapi karena Nabi Nuh alaihissalam menjalankan perintah Allah, maka segala sesuatu akan berjalan lancar disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal tersebut. Mungkin ini kalau kita dapat mengambil pelajaran yang apa yang kita bicarakan pada saat ini, bagaimana kita merenungkan supaya untuk lebih memudahkan kita menjalankan perintah Allah, sehingga mudah-mudahan Allah terus memberikan kemudahan pada diri kita dan diri orang lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, saya Fazrul Haq bersama Ustaz Dr. Ardiansah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.